Aku kekasihmu, pujaan hatimu, tapi tak pernah kau hargai aku. Malah kau sakiti aku, kau permainkan perasaanku. Cinta yang kau beri tak sepenuh hati, hingga ku rasa kau tak di sini. Sayang, coba kau ratapi sakitnya hati, kau buat begini. Coba sekali